Matius pasai limong. Wate isya ge kalon urung ramenyan, laju ge e watuh bukit. O kalah geduk, murid-murid gopnyan laju jijak ubak gopnyan, dan ge pepun perno awaknyan. Mubahagia ke urung yang merasa hana berdaya dan menggantung ubak tuan mantong, awaknyan ke yang po kerajin surga. Mubahagia ke urung yang mesedi ate, Allah tema ge hibur awaknyan. Mubahagia ke urung yang miup ate, tema Allah ge pewarih donya ke urungnya. Mubahagia ke urung yang mecun jibet kehendak Allah, Allah tema ge pupuih ate urungnya. Mubahagia ke urung yang murah ate, Allah tema murah ate ke urungnya. Mubahagia ke urung yang geli ate, urung lagenya nakeh dituri Allah. Mubahagia ke urung yang badame dalam kawan manusia, Allah tema ge akui urung yang sebagai anak-anak gopnya. Mubahagia ke urung yang menderita kenong nianaya, sebab jibu berkehendak potu Allah. Urung nyan ke nyang po kerajaan syurga. Mubahagia ke gata menyoji hina, ji enaya, dan ji petenah mosawab bleh ulun. Nabi-nabi yang udip segolom gata pika ji enaya, lagenyan. Mesuka cita ke dan megembira ke, sebab rakyat saat upah nyang geberi le Tuhan ke gata. Gata na ke siradonya, menyosira kajit ketabu, pukuh mungkin tepemasin lom, hana mengguna le, tema, jitik dan digilo-gilo legop. Gata nakeh terang donya, banda yang teduk di atuh bukit, hana mungkin hasil tesom. Hana ureng yang puhu panyot, laju jigom panyot nyan dengan guci. Ureng yang tema jikebah panyot nyan bak tempat panyot, mangat jut penguh kemandum ureng yang nalam rumo. Menancit terang gata haruh mecahya, ike urung mangat awaknya jikalon but-but gata yang get, laju jipujo bapa gata di surga. Bekeh tak anggap ulun nyolun teka kedekjak sampah hukum Nabi Musa dan pengajaran Nabi-Nabi. Ulun teka bukan kena sampuhnya, tema kena tunjuk makna yang si benaji. Ingat ke, si mantong bumo dan langit mantong na, sabah huruf atau titik yang paling ubit pih yang dalam hukumnya hana tema tersampuh, menyomandum yang golom terjadi. Ngon sababnya, barang sigaso yang ingke sabah mantong nibak perintah-perintahnya, bah pih yang paling ubit, dan jiperno urung lain mangat dipegut lagi nyan cit tema, tema jid yang paling ubit langkawan umat Allah. Si balik ji, barang sigaso yang jipebut perintah-perintahnya, dan jipurno urung lain mangat jipebut lagi nyan cit tema, urung nyan tema jid kerayuk di tengah-tengah umat Allah. Jadi, ingat ke, gata hana mungkin jid ke umat putu Allah, menyohana lebih nibak gure-gure agama, dan ureng-ureng parisi, lam hai tapebut kehendak putu Allah. Menyota tepu bawa indah tu getanyo namu temu ajaran yang lagenyo, bek semepuh mati, barang sigaso semepuh mati, ureng yang lagenyan haruh taadili. Tema jinonyo ulun pegah ubak gata, barang sigaso bengeh ubak ureng lain, tema teadili, dan barang sigaso yang serapa orang lain, urung yang tema tepesidang di ke mahkamah agama. Dan barang sigaso yang pegah ubah orang lain, bangai, urung yang ken wajib tati dalam apui neraka. Ngon sababnya, menyosir dalam kawan gata tengah haji pesemah, nebrijihnyan ubah potu Allah, dan laju teingat bawa nak urung yang sakit ate kejihnyan, bahkah tertinggal ilai yang dipesemahnya jika misebah, laju jejak medamai dengan urengnya. Oh lehnya baru ke jigi salam tema, jejak pesemah penebri jihnya ubah Allah. Sekira jihna ureng yang jejak gadu gata ubah ganto mahkamah, medamai ke dengan urengnya singoh nawate, si golam truk ubah kanto mahkamah. Menyohan, urung yang tema jijuk gata ubak hakim, yang tema serah gata ubak polisi, dan le polisi laju ditamong gata u dalam gelap. Dan ingat ke, pasti gata hana hasil tak terbit dalam gelapnya, si golom mandum denda gata lunah debayu. Gata tak tepu bawana ajaran lagenyo, bek memuka, tema bak saatnya ulun pegah ubak gata. Barang si gaso wate jinging urung inong dengan nepsu gerangsang, ureng nyan kaji mukah ngan inong nyan lam ateji. Menyomata unen gata jid kesebab gata merosa, cungke ke dan gata buah ke matanyan, Lebih get gadoh sabo anggota tubuh gata, nibak ban sabo tubuh gata, tetut lam apun nuraka. Banyak jara unun gata jid kesebab gata medesa, takoh dan taboh keh jaronyan. Lebih get gadoh jaro gata siblah, nibak ban sabo tubuh gata, tetut lam apun nuraka. Nacit pelajaran lagi nyo, tip-tip orang yang jitalik permoji, harus jijuk surat talik ubak inongnyan. Temajinonyo, ulun pegah ubak gata, barang sigaso yang talik permoji, padahai permoji nyan hanaji memukah ngan agama lain, tepe sebab permoji nyan ka memukah. Menyo permoji nyan ji mekawin lom, dan barang sigaso yang mekawin ngan inong yang ka tetalik nyan, temanyan ka ji memukah. Gata tetepu, bahwa niba ajaran indah tu getanyo namu temu ajaran yang lagi nyo. Baik mungkin janji. Pun yang kagata berjanji dengan sumpah di kepatu Allah, nyan haruh gata pubut. Tema jinonyo, ulun pegah ubak gata. Baik sagai-sagai memburuk, bah keh demi langit, sebab langit nakeh tahta patu Allah. Menancit demi bumo, sebab bumo nakeh lapik gaki gopnya. Atawa demi Yerusalem, sebab nyan keh bandar raja raya. Menancit baik membuduk demi ulai gata, sebab gata kerohana si tak pujit uk gata berputih atau hitam, bahpi mesiun mantong. Pegah mantong, nyo atau han, lebih nibak nyan, tekaji nibak si iblis. Gata tetepu bawah nacit pengajaran yang lagi nyo, mata ganto mata, gigo ganto gigo, temajino ulun pegah ubak gata, bek gata belah dam ke urung yang jipebut jehut uwata gata. Sebalik ji, menyuna urung yang ditampa ming gata yang belah unen, bah keh ditampa ming belah wi gata. Dan menyuna urung jigadu gata ubak hakim si rajilake bajai gata, tajuk keh laju ubak urung yang mesigongon bajai jubah gata. Menyuna siro penguasa, jipaksa bak gata jiu gulam barang gop yang jiuh jih si kilometer. Ta gulam keh beji oh sampul truk 2 kilometer. Menyona ureng jilake sapu-sapu ubak gata. Dan bek cit tatulak ureng yang kena lake ngui sapu-sapu nibak gata. Gata tata pembawa nacit pengajaran laganyo. Cinta keh ke rakan-rakan gata. Dan banci keh ke musuh-musuh gata. Tema jinonyo ulun pegah ubak gata. Cinta keh ke musuh-musuh gata. Dan mendoa ke ureng-ureng yang inaya gata. Mangat gata jid ke anak-anak bapak gata di serga. Sahabat potu Allah gepetebit mata urogopnyan ke ureng yang jeruh. Dan menancit ke ureng yang jehud. Gopnyan gepetron ujin ke ureng yang pebut surah. Dan ke yang pebut jehud. Sahabat menyogata tagasih ubak ureng yang gasih gata mantong. Kepuguna jih potu Allah. Haruh gebalah but gatanyan. Kon ke urung yang kutip cukepih jipebut lagenyan. Dan menyogata tabuut salem tema kerakan-rakan gata mentong. Pukuh istimewa ji. Urung-urung yang hana jituri ke Allah pih jipebut lagenyan. Bapak gata di surga gasih ubak mandum urung dengan sempurna. Dan gatabih betagasih cit lagenyan.